السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita diizinkan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-107, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang tawassul. Di pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan macam-macam tawassul yang diperbolehkan. Maka beliau akan melanjutkan contoh dari tawassul yang diperbolehkan. Yang keenam kata beliau, an yatawassala ilallahi ta'ala bidzikri halihi. Seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertawassul dengan menyebutkan kondisinya. Jadi seseorang berdoa kepada Allah dan di dalam doanya dia menyebutkan kondisi dirinya. Dia menceritakan kondisi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu muhtajun ila rahmatillah, dan bahwa dia membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa aunihi, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana doanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi, ya Allah, sesungguhnya aku sangatlah fakir, sangatlah membutuhkan pertolongan darimu. Sesungguhnya aku sangatlah membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan. Aku sangat fakir, sangat butuh, sangat perlu kepada kebaikan yang engkau turunkan. Artinya di sini Nabi Musa alaihi salam, selain beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam doanya Nabi Musa menceritakan kondisinya. Tentunya doa ini dibaca oleh Nabi Musa ketika beliau keluar dari Mesir. Lalu beliau berjalan dalam riwayat ke arah negeri Madian. Lalu beliau kelelahan, lalu duduk di satu tempat. Kemudian beliau melihat sekelompok manusia yang sedang memberi minum hewan peliharaannya, kambing ataupun domba. Dari kejauhan, Nabi Musa alaihi salam melihat dua orang wanita yang tidak bisa memberi minum domba-domba mereka dikarenakan harus menunggu para pengembala laki-laki selesai memberi minum hewan mereka. Maka saat itu Nabi Musa berinisiatif untuk membantu wanita tersebut. Lalu setelah itu Nabi Musa membantu mereka, lalu Nabi Musa memohon kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini benar-benar fakir, ya benar-benar butuh terhadap kebaikan yang engkau berikan kepada aku. Tiba-tiba saja, ya, wanita yang tadi dibantu oleh Nabi Musa alaihi salam datang dalam kondisi malu-malu, lalu mengundang Nabi Musa untuk datang ke rumah mereka dan bertemu dengan ayah mereka. Lalu apa yang terjadi para pemirsa Niaga TV? Tidak lama setelah peristiwa itu, ya, Nabi Musa dinikahkan dengan salah seorang wanita, ya, dari dua orang wanita tersebut, dengan mahar Nabi Musa bekerja beberapa tahun kepada ayah si wanita tersebut. Ini yang begitu luar biasa. Ketika Nabi Musa membaca doa ini, tidak lama setelahnya Nabi Musa mendapatkan kemudahan bertemu dengan orang saleh. Lalu setelah itu Nabi Musa mendapatkan keamanan. Tidak sampai di situ, mendapatkan istri, mendapatkan tempat tinggal, sekaligus mendapatkan pekerjaan. Ya, dan ini satu kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Dan ini bisa menggambarkan kepada kita bagaimana kekuatan doa. Ya, bagaimana kekuatan doa. Maka seorang hamba hendaknya mereka senantiasa memperbanyak berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alaihi salam tawassala ila rabbih azza wa jal bihtiyajihi lil khair ay yanzila alaihi khairan. Di dalam ayat ini kata beliau, Nabi Musa alaihi salam bertawassul kepada Rabbnya dengan menceritakan bahwa beliau benar-benar butuh kepada kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ma'asyiral muslimin, kata Profesor Dr. Abdullah Ibn Abdul Aziz, di antara contoh doa tersebut adalah seseorang berkata, Allahumma inni dha'if la atahammal azab al-qabr wa la azab jahannam fa anjini minhuma. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu yang lemah. Aku tidak kuasa menahan azab kubur. Dan aku pun tidak kuasa menahan azab neraka. Fa'anjini minhuma. Maka selamatkanlah aku dari keduanya. Atau seseorang berkata, Allahumma inni qad alamanil marad fashfini minhu. Ya Allah, sesungguhnya penyakit ini benar-benar telah menyakitiku. Aku merasakan sakit karena penyakit ini, ya Allah, maka berikanlah aku kesembuhan. Artinya dia menceritakan kondisi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tawassul di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ma'asyiral muslimin, masuk ke dalam jenis ini adalah ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam doanya dia iktiraf, yaitu mengakui dosa. Dia mengakui kezaliman, dia mengakui kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian dia memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri Seandainya engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, tentulah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Artinya kita menceritakan kondisi kita, bahwa kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak salah, dan seandainya Allah tidak memberikan ampunan dan Allah tidak memberikan rahmat, tentulah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, contoh yang ketujuh kata beliau, at-tawassulu bidu'ais salihin, bertawassul kepada Allah dengan doa orang-orang saleh. Bertawassul kepada Allah dengan doa orang-orang saleh. Raja'an ayyastajiballahu du'aahum, dengan harapan bahwa doa orang-orang saleh tersebut akan diijabah oleh Allah. Wa dzalika bi an yatluba min muslimin hayyin hadirin an yad'u lahu. Ini bisa kita lakukan dalam bentuk kita meminta kepada seorang muslim yang masih hidup, yang ada di hadapan kita, agar dia mendoakan kebaikan untuk kita. Misalnya saya memiliki seorang guru, memiliki seorang syekh, memiliki seorang ustadz, kemudian saya datang berkunjung ke rumahnya, lalu saya katakan kepada beliau, Syekhana, ya ustadzana, wahai syekh kami, doakan saya, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kelapangan rezeki, atau memberikan kesehatan, atau menyembuhkan sakit dan lain sebagainya. Ini dalam Islam diperbolehkan, ya, meminta didoakan kepada orang-orang saleh. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh anak keturunan, anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihi salam, tatkala mereka berkata kepada ayahnya, ya abana staghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Ya abana, wahai ayah kami, yaitu Ya'qub alaihi salam, istaghfir lana dhunubana, kami mohon kepadamu agar engkau memohonkan ampun kepada Allah agar dosa-dosa kami ini diampuni. Inna kunna khati'in, karena kami adalah orang-orang yang salah, ya. Ini kaitan dengan perlakuan mereka kepada saudara mereka, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam. Wa kama fi qissatil a'rabi alladhi talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'uwa binuzulil matar, sebagaimana kisah seorang Arab Badui yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa agar hujan itu turun. Pada sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berdoa sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa kama fi qissatil mar'ati allati talabat minhu alaihi salatu wassalam an yad'u Allahu laha bi an la tatakashshaf, begitu pun kisah seorang wanita yang datang mengadu kepada Nabi bahwasanya dia mengalami penyakit epilepsi, mengalami penyakit ayan. Tidak jarang wanita ini tiba-tiba saja kejang-kejang, lalu seringkali auratnya tersingkap. Ketika penyakitnya kambuh, auratnya tersingkap. Maka mendengar permintaan wanita ini, Nabi bertanya, aku doakan engkau, engkau sembuh. Tapi kalau engkau bersabar, bagimu surga. Maka wanita ini pun terdiam sejenak. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku lebih memilih jannah. Aku lebih memilih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi aku minta satu doa. Doakan aku ya Rasulullah, ketika penyakitku itu kambuh, auratku tidak tersingkap, auratku tidak terlihat di hadapan manusia. Ya, ini luar biasa. Ya, permintaan seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa kama talaba Umar wa ma'ahu as-sahabatu fi ahdi Umar minal Abbas an yastasqi lahum ay an yad'u Allah an yaghithahum binuzulil matar. Sebagaimana hal ini pernah terjadi di masa Umar bin Khattab, di mana beliau Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain sepakat untuk mendatangi pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas. Umar dan para sahabat yang ada pada saat itu sepakat untuk mendatangi pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas. Untuk apa mereka mendatangi Al-Abbas? Untuk meminta kepada Al-Abbas agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan untuk mereka hujan. Perhatikan ma'asyiral muslimin ya. Ketika Nabi masih hidup, para sahabat itu datang kepada Nabi minta didoakan. Tapi ketika Nabi meninggal, mereka tidak memanggil ya Rasulullah misalnya, atau demi zat Rasulullah, atau demi kedudukan Rasulullah. Ya. Atau kami bersumpah ya Allah dengan nama Rasulullah, tidak mereka lakukan. Yang menunjukkan bahwa hal itu tidak disyariatkan, sebagaimana insya Allah akan kita bacakan poin yang kedua dari jenis tawassul, yaitu tawassul yang dilarang. Tetapi apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka mendatangi Al-Abbas, lalu mereka memohon kepada Al-Abbas agar berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Lalu Umar berdoa, ya Allah, dahulu ketika Nabimu masih ada, ketika Nabimu masih hidup, kami mendatangi Nabimu, lalu kami berkata kepadanya, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Tetapi sekarang Nabimu itu telah wafat, maka kami mendatangi paman Nabimu. Kami mendatangi paman Nabimu dan bertawassul dengan doa paman Nabimu ini agar engkau menurunkan hujan kepada kami. Artinya, ini menjadi poin yang sangat penting, bahwa kita saat bertawassul dengan orang yang soleh, sebagaimana beliau sebutkan, disyaratkan harus seorang muslim yang masih hidup dan hadir di hadapan kita. Muslim, hidup, dan hadir di hadapan kita. Karena begitulah kita dapatkan doa-doanya para sahabat. Mereka tidak meminta doa kepada seorang muslim kecuali dia masih hidup dan dia ada di hadapan kita. Artinya kalau dia sudah meninggal, tidak mungkin kita katakan, ya Syekh Fulan, agithna, agithna, wahai Syekh Fulan, tolong kami, madad, madad, ulurkan tanganmu kepada kami, bantu kami. Oh, ini penyimpangan yang parah dalam masalah akidah. Ini sudah pernah kita bahas, penyimpangan dalam masalah doa. وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّا يَدْءُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Siapakah orang-orang yang lebih sesat, lebih menyimpang dibandingkan orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yaitu mereka yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Fahadihi tawassulat kulluha sahihatun. Tawassul-tawassul yang sudah kita sebutkan, berarti ada 7. Ini semuanya adalah tawassul yang benar. Li'annahu qad thabata fin nususi mimma yadullu ala masyru'iyyatiha. Karena telah valid di dalam nas-nas baik Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menunjukkan disyariatkannya tawassul-tawassul tersebut. Wa ajma'a ahlul ilmi ala dhalik. Dan orang-orang yang berilmu, para ulama, telah sepakat atas bolehnya 7 jenis tawassul yang hari ini dan kemarin kita bahas. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Deep Hafizahullahu Ta'ala akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Qismu Thani, bagian yang kedua, At-Tawassulu Al-Mamnu'. At-Tawassulu Al-Mamnu'. Tawassul yang dilarang. Apa itu tawassul yang dilarang? Beliau berkata, Lama kanat tawassulu juz'an minad du'a. Tawassul itu adalah bagian dari doa. Ini jelas. Tawassul itu bagian dari doa. Ini jelas. Waddu'a'u ibadatun minal ibadat. Sedangkan yang namanya doa adalah ibadah di antara ibadah-ibadah. Tawassul juz'an minal ibadat. Ya, tawassul itu tawassul mohon maaf bagian dari doa. Sedangkan doa bagian dari ibadah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah berkata, Ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Waqad waradatin nususus sahihatus sarihatu. Maka telah datang nas-nas, dalil-dalil yang sahih, yang jelas, bitahrimi ihdasi ibadatin lam tarid fin nususi asy-syar'iyyah. Telah datang hadis-hadis yang sangat jelas yang melarang kita membuat ibadah yang baru yang tidak diperintahkan di dalam ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang sahih. Ini penting sekali kaidah ini. Tawassul adalah bagian dari doa. Dan doa adalah ibadah. Ibadah ya tauqifiyah. Dari sananya. Kalau ada contoh, ada perintah, ada petunjuk, kita laksanakan. Tetapi kalau tidak ada dalil, tidak ada dasar baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal ibadah adalah haram. Ya, kita tidak boleh melakukan satu ibadah kecuali apabila datang nas, datang dalil yang menetapkan ibadah tersebut. Maka beliau berkata, fa inna kulla tawassulin lam yarid fin nususi ma yadullu ala mashru'iyyatihi fa huwa tawassulun bid'iyyun muharramun. Maka segala macam tawassul yang tidak valid atau tidak ada dasarnya di dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan disyariatkannya tawassul tersebut, maka jenis tersebut masuk kategori tawassul bid'i muharram. Tawassul yang bid'i, yang dibuat-buat, muharramun, yang haram untuk dilakukan. Dan di sini beliau akan menyebutkan beberapa contoh. Insyaallah di kesempatan yang lain, ma'asirul muslimin, akan kita bacakan apa namanya contoh-contoh tersebut. Ya, ada minimal 3 contoh yang beliau bawakan terkait dengan tawassul yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah

ya salat isyraq, yaitu salat ketika waktu syuruq, ketika matahari sudah terbit ya, sudah sempurna. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa salat isyraq itu dilakukan fi bidayati waqti salatid duha, di permulaan waktu salat duha. Jadi waktu salat isyraq yaitu adalah waktu permulaan salat duha. Ya, jadi bagi seseorang yang subuh berjamaah lalu dia i'tikaf diam sejenak sambil menunggu waktu syuruq, ketika waktu syuruq datang dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Allah alam bissawab. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Ini mengenai ini Ustaz menanya salat tarawih Ustaz. Baik. Kan di Subang, di tempat saya ini kan salatnya 23 rakaat. Baik. Ya, jadi setiap 2 rakaat, 4 rakaat bersalawat. Baik. Terus yang saya lagi, yang mau kalau kita diharap mau witir, itu berdoa berjamaah. Apa kita mengikuti bagaimana Ustaz kita? Apa yang harus kita baca kita? Artinya itu menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Iya, Ustaz. Ya, itu baik. Aja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, Rasulullah pernah salat tarawih antara 3 sampai 4 malam, beliau pernah melaksanakan salat tarawih. Dan tentunya kalau seandainya ada zikir tertentu di antara rakaat-rakaat tersebut, tentunya akan sampai kepada kita tentang apa yang harus dibaca di antara rakaat-rakaat tersebut. Begitupun di zaman para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, salat tarawih itu ada, walaupun dilakukan dengan lebih dari satu imam di satu masjid. Lalu di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, salat tarawih pun masih ada. Hanya saja bedanya di zaman beliau, yang tadinya salat tarawih dilakukan oleh banyak imam, disatukan menjadi satu imam. Dan begitulah setelahnya. Artinya, Bapak Edi di Subang dan jamaah sekalian, seandainya ada kaifiat tertentu, ada tata cara khusus, dan juga ada bacaan khusus, ya, di dalam sholat tarawih, tentunya sudah sampai kepada kita. Dan seandainya memang hal itu baik, tentulah dahulu para sahabat sudah mendahului kita. Lau kana khairan la sabakuna ilaihi. Seandainya doa-doa itu memang bagus dibaca di waktu tersebut, tentulah para sahabat Nabi sudah mendahului kita untuk melakukannya. Tetapi kita tidak mendapatkan tidak mendapatkan dasar atau tidak mendapatkan contoh dari perbuatan Nabi dan juga perbuatan para sahabat. Ya. Oleh karena itu menurut saya tidak kita melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu apa yang kita lakukan Ustaz ketika setelah 4 rakaat? Bisa digunakan berzikir atau membaca Al-Quran atau hal-hal yang bermanfaat. Tetapi kita tidak menghususkan amalan-amalan tertentu yang tidak diajarkan atau tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Aceh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, ana masih bingung dengan pembagian yang zakat mal kemarin itu, yang baik. Usaha ana. Sebenarnya cara menghitungnya seperti apa ya Ustaz? Mohon maaf Ibu, kan, zakat mal ya? Atau warisan? Enggak, zakat mal, zakat penghasilan usaha Pak. Baik. Zakat usaha ya yang sedang dijalankan anak-anak ini. Jadi kita menghitungnya Ustaz, ini kan penghasilan, maksudnya modal. Udah itu kita punya tabungan di bank dari hasil ini Ustaz. Hasil usaha. Punya tabungan, ya hasil usaha kita simpan. Setelah itu kita juga pasti punya utang nih Ustaz. masih punya utang. Kami kan di Aceh nih Ustaz, ngambil barangnya ke Medan. Jadi masih ada utang bond yang belum selesai, belum jatuh tempo, jadi belum kami bayarkan. Terus di sekeliling toko kami juga ada yang mengambil barangnya ke kami, dan mereka masih berutang juga kepada kami. Terus kami juga misalnya punya kendaraan Ustaz yang maksudnya untuk operasional toko gitu Ustaz untuk hari-hari. Terus anak kemarin ada beli emas dari hasil toko ini Ustaz, kemarin sekitar 30 gram gitu Ustaz. Dari uang yang dari hasil toko. Baik. Ya, ada lagi Ustaz, anak punya tabungan tapi bukan hasil dari toko. Hasil dari yang udah lama, maksudnya apakah sudah nisab? Belum Ustaz, baru 3 bulan yang lalu. Artinya dia belum sampai nisab dan juga belum, dia Ustaz. Dia bukan hasil dari apa? Perniagaan bukan. Tersebut. Iya, bukan. Dari hasil dulu pernah kami jual tanah, dan sekarang kami sedang membangun toko juga Ustaz, sedang membangun. Dan itu peruntukan untuk pembangunan toko, tapi uangnya masih tersisa karena tokonya belum selesai, Ustaz. Artinya itu uang yang disiapkan untuk pembangunan? Iya, benar-benar, Ustaz. Baik. Jadi yang anda tanyakan, apa itu juga masuk ke ini atau bagaimana, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya ada harta-harta yang tidak dizakati ya. Harta yang tidak sampai nisab. Lalu harta yang dipakai, misalnya kendaraan, itu tidak ada zakatnya. Ya, lalu yang mana yang dizakatkan? Ya tadi jatuhnya urudut tijarah dalam istilah para ulama. Urud at-tijarah, yaitu zakat keuntungan perdagangan. Ya, keuntungan perdagangan. Bagaimana cara menghitungnya? Wallahu a'lam bishawab, dijelaskan oleh para ulama, yang pertama dihitung adalah nilai barang secara umum. Jadi barang aset ibu berapa itu barangnya. Di dalam toko kan ada isi barang, maka dihitung secara umum berapa nilainya. Kemudian uang yang ibu pegang berapa, ditotal semua dari hasil perniagaan tersebut. Lalu dikurang dengan hutang. Ya, dikurang dengan hutang. Adapun piutang yang ada di orang lain, itu ya dikeluarkan zakatnya ketika uang itu kembali. Tetapi yang saat ini dikeluarkan, kata para ulama adalah di total nilai barang, ya nilai barang kita total saja, kita kira-kira berapa itu di toko tersebut nilainya, misalnya bernilai 100 juta barang. Lalu berapa uang yang kita pegang, misalnya 100 juta, misal 200 juta. Lalu berapa hutang yang kita punya, misalnya 50, maka total 150. Ya dari 150 inilah diambil 2,5% untuk kita keluarkan sebagai zakat. Ya urudut tijarah, yaitu zakat keuntungan dalam perniagaan. Allah alam bisawab, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Baik, ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Iya Pak, Ali dari Sumatera Selatan. Masya Allah, silakan Pak Ali. Ini masalah alam di alam kubur. Baik. Bagaimana dengan ujah Pak Musuti dalam tasawuf? Yang kalau di dalam kubur, orang-orang soleh itu masih mendapat rezeki dan bisa memberi manfaat. Itu ujah dari Al-Quran. Baik. Kata orang Sufi. Itu saja Bapak? Iya Pak Ustaz. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau orang-orang yang salih, orang-orang yang wafat di jalan Allah, mereka mendapatkan rizki, betul. Ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang wafat di jalan Allah, yang mati di dalam memperjuangkan agama Allah, mereka mati. Bal ahyaun. Ya, akan tetapi mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzakun. Di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rizki. Mereka hayyun yurzak. Mereka hidup dan diberikan rizki oleh Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlih. dan mereka berbahagia atas pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Sampai di situ tidak ada masalah, karena memang itu ayat Al-Quran. Tetapi ketika ayat ini dijadikan dalil, ya bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal itu bisa memberikan manfaat, di mana kita boleh meminta kepada mereka, ya, apa namanya, boleh memohon kepada mereka, maka dalil ini kita katakan sebagai qaulul haq urida bihil batil. Ya, dalilnya benar, tetapi maksudnya adalah batil. Ya, perkataan yang benar tetapi dimaksudkan untuk sesuatu yang batil. Bukan itu maknanya. Ya, bukan itu maknanya. Seandainya makna dari ayat tersebut sebagaimana yang diyakini oleh mereka, tentunya Rasul lebih paham dan akan lebih dulu mengamalkan hal itu dibandingkan mereka. Begitupun Abu Bakar, begitupun Umar, begitupun Utsman dan para sahabat yang lain. Lalu kenapa tidak ada satu riwayat pun bahwa Abu Bakar memanggil-manggil Nabi dalam doanya setelah Nabi wafat misalnya. Ya Rasulullah, agisna, agisna. Ya Rasulullah, madad. Ya Rasulullah, bantulah kami. Kenapa tidak ada satu riwayat pun? Kenapa tidak ada satu riwayat pun? Ya, bahkan para ulama tidak berbeda pendapat bahwa itu adalah kesyirikan. Ya, itu kesyirikan. Yang masih ada perdebatan nanti yang akan kita bahas insyaallah kaitan dengan hukum berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan hak Nabi Muhammad, atau dengan zat Nabi Muhammad, atau dengan kedudukan Nabi Muhammad. Itu mungkin kita dapatkan perdebatan. Mungkin saja kita dapatkan perdebatan. Tetapi kalau bentuknya adalah memohon, meminta kepada orang yang meninggal dengan memanggil namanya lalu meminta kepadanya, ini tanpa ada perdebatan adalah kesyirikan. Walaupun dibumbui dengan apa? Dengan dalil, ya, yang mana dalilnya benar tetapi maksudnya bukan seperti itu. Oh, ayatnya juga jelas. Allah hanya berkata bahwa mereka hidup, diberikan rizki. Adapun masalah berdoa jelas, tidak boleh kita berdoa, meminta, memohon, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah benar di dalam hati manusia ada dua hati, yaitu hati jahat dan hati baik? Saya sering merasakan hati buruk saya dan hati baik saya berbicara, kemudian hati baik saya selalu beristighfar. Itu sering terjadi saat salat. Mohon diberi petunjuk doanya agar saya terhindar dari hati yang buruk yang selalu mengganggu. Allah alam bisrab, ya Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia fujuraha, kecenderungan melakukan dosa, dan takwaha, dan kecenderungan melakukan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah mereka yang mensucikan dirinya dari bisikan-bisikan yang buruk. Wa qad khaba man dassaha, celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan bisikan-bisikan yang buruk. Ya, Allah katakan, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, Allah akan tempel kepadanya setan. Ya, dan siapa yang setan menjadi temannya, maka itulah seburuk-buruk teman. Dalam surat Yusuf dikatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu memiliki kecenderungan menyuruh sesuatu yang buruk. Ya, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita berdoa? Berdoa, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan hati kami ini hidayah, petunjuk. Ya Allah, tunjukkan yang hak itu hak, berikan kami rizki mengikutinya. Tunjukkan yang batil itu batil dan berikan kami rizki untuk menjauhinya. Banyak doa yang lain. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu. Allah alam bissawab. Ibu Risa di Lampung, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya tidak mendengar suara ibu dengan jelas. Mohon maaf Ibu, sepertinya ada gangguan ya. Suaranya kecil, tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Iya, iya Ibu. Ibu fokus ke telepon, fokus ke telepon. Halo? Iya. Saya mau bertanya. Dua pertanyaan. Mohon maaf, pertama volume televisinya yang harus dikecilkan dulu. Yang kedua, Ibu harus fokus dengan telepon. Halo? Ya. Pak Ustaz. Ya. Saya mau setelah tolong diulang Ibu. Enggak, sholat tarawih kan setelah berkat istirahat. Apa yang dibaca? Masya Allah, suaranya tidak jelas Ibu. Qadarullah tidak jelas suaranya. Sehingga saya halo? Ya, sholat tarawih apa yang dibaca? Setelah berkat istirahat. Apa yang dibaca? Yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Iya. Kalau ada yang meninggal, kan di tempat saya ada tahlilan 7 hari. Ada tahlilan 7 hari. Terus kita tetangga datang mengikut tahlilan. Apa hukumnya boleh tinggal itu? Artinya boleh nggak kita datang ke acara tersebut? Baik. Saya rasa pertanyaan Ibu jelas. Iya. Wa iyak. Baik ya, qadarullah tadi ada sedikit gangguan, tapi sampai pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama kaitan dengan sholat tarawih, yang kedua kaitan dengan tahlilannya. Kaitan dengan sholat tarawih tentunya, sebagaimana sudah kita jawab barusan, bahwa kita tidak mendapatkan ada bacaan khusus yang dibaca oleh Nabi, ataupun dibaca oleh para sahabat, ya seperti Umar ya dan para sahabat yang melakukan salat tarawih tidak ada bacaan khusus. Lalu apa yang kita lakukan? Ya silahkan yang mau minum-minum ya. Yang mau baca Quran baca Quran, yang mau berzikir berzikir. Ya tidak ada bacaan khusus yang diajarkan oleh Nabi. Dan doa adalah ibadah. Dan ibadah adalah sifatnya tauqifiyah. Apa yang datang dari Nabi ya ya kita amalkan. Ya karena tidak ada yang datang dari Nabi terkait dengan doa yang dibaca di antara salat-salat tarawih tersebut, maka kita tidak menghususkan doa apapun. Kita tidak menghususkan doa apapun. Yang kedua, kaitan dengan tadi acara pengajian setelah kematian yang sampai 7 hari, apa hukumnya kita menghadirinya? Wallahu a'lam bishawab ya, kalau memang ibu meyakini bahwa hal tersebut tidak ada contohnya dari Nabi, kalau hal tersebut adalah perkara yang baru, ya perkara yang muhdats, maka konsekuensinya ya kita nggak bisa hadir, nggak boleh datang. Artinya kembali kepada keyakinan kita. Apakah ibu yakin bahwa itu adalah perkara yang dibuat-buat, perkara yang diada-adakan dalam agama? Kalau ibu yakin bahwa itu tidak ada contohnya dari Nabi, maka tentunya kita tidak boleh datang. Ya kita tidak boleh datang. Karena kenapa? Kita memiliki keyakinan bahwa ibadah yang dibuat-buat, yang tidak ada contohnya dari Nabi, yang menyelisih sunnah Nabi, itu adalah sesuatu yang haram, ya sesuatu yang menyimpang, ya sesuatu yang tertolak, maka ya konsekuensinya kita tidak bisa menghadiri atau kita tidak boleh menghadirinya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah orang yang berpuasa sambil dia melakukan ketaatan yang lain seperti membaca Al-Quran, berzikir, lalu tanpa disengaja dia marah, tapi langsung dia beristighfar, apakah masih ada pahalanya? Insya Allah masih ada pahalanya ya. Insya Allah masih ada pahalanya. Apalagi kalau dia marah pada tempatnya, dia marah dalam pengertian bukan karena hawa nafsunya, tetapi dia marah ketika anaknya mungkin tidak komitmen dengan sholat, atau ketika dia mendidik istrinya dan lain sebagainya, selama dia tidak apa namanya tidak berlebih-lebihan, ya sekedar biasa saja. Marah itu ya sekedar biasa marah. Marah ketika aturan Allah dilanggar, marah ketika sholat tidak dijaga, itu tidak masalah, pada batas itu tidak masalah. Ya, apalagi langsung ingat lalu beristighfar, insya Allah pahala puasanya masih ada. Yang menghabiskan pahala puasa kata Nabi adalah qaulaz-zur wal amala bihi, yaitu ucapan-ucapan yang dilarang oleh agama seperti ghibah, ya membicarakan aib orang lain, lalu adu domba, lalu berbohong, itu yang tercela. Begitupun mengerjakan amalan-amalan yang dilarang oleh agama, ya itu pun merusak pahala puasa. Allah alam bisa. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq wa fiq barakallah. Masa iddah cerai seorang istri 3 bulan 10 hari di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan sebelum selesai masa iddah, suami meninggal. Pertanyaannya, bagaimana dengan masa iddahnya? Masya Allah. Seorang sedang, apakah dia jatuhnya mengambil masa iddah cerai atau masa iddah ditinggal wafat? Karena berbeda ya. Kalau masa iddah ditinggal wafat itu arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kalau masa iddah dicerai bagi wanita yang masih haid itu salah satu quru. Salah satu quru artinya 3 kali haid. 3 kali haid. Atau sebagian ulama berpendapat 3 kali suci. Ini pertanyaannya bagus ya. Insya Allah nanti akan kita murojaah, akan kita tanyakan kepada para ulama bagaimana kondisi wanita tersebut. Apakah dia melanjutkan masa iddah talak atau masa iddah ditinggal mati oleh suaminya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang nanti kita sampaikan, kita bacakan lagi pertanyaan ini dan kita sampaikan penjelasan para ulama. Allah alam bisawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana niat salat witir yang 2 salam? Apa boleh? Bagaimana sebenarnya? Iya, ada 2 riwayat ya. Ada riwayat witir 1 kali apa namanya? 1 kali salam 3 rakaat. Ada yang apa namanya? 3 rakaat dengan 2 kali salam. Kalau saya tidak salah itu adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau salat 3 rakaat dengan 2 kali salam. Artinya 2 rakaat dulu baru 1 kali salam. Dan hal ini tentunya tidak dilakukan oleh Ibnu Umar berdasarkan akal, karena ini masalah salat bukan masalah akal. Oleh karenanya para ahli hadis mengatakan walaupun ini adalah perbuatan Ibnu Umar tetapi bisa dihukumi sebagai hadis yang marfu, karena yang namanya salat tidak mungkin ditetapkan dengan akal. Artinya Ibnu Umar tidak mungkin melakukan itu kecuali karena memang beliau mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, mertua saya sakit, dia tidak bisa berpuasa. Apakah boleh membayar fidyah pakai beras sama sembako? Memang pakai beras, fidyah itu memakai beras. Ya berdasarkan firman Allah, fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan berupa membayar fidyah berupa makanan untuk fakir miskin. Ya, jumlahnya 1 kali dia tidak berpuasa, maka dikeluarkan fidyahnya 1 mud. Atau kalau dalam ukuran kilo 7 ons. Artinya kalau tidak puasa 30 hari, 7 ons dikali 30 muncul angka 21 kilo. Kalau mau ditambahkan lauk atau ditambahkan sembako bagus. Allah berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah." Barang siapa yang dengan sukarela menambahkannya maka itu bagus. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum. Salam. Saya mau bertanya. Iya. Baik, Ibu fokus dengan telepon saja, tidak perlu melihat televisi. Iya. Ini Ustaz. saya mau tanya yang dimaksud di dalam Al-Quran ini, oh ada ayat apa lupa saya kan, orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat ayat-ayat kami tempatnya ada di neraka. Yang maksud orang kafir ini orang yang kafir yang mana Ustaz? Orang kafir yang Kristen kan itu atau yang mana Ustaz? Baik, itu oh, saja Ibu. Iya ya. Terima kasih Ustaz kalau rakupikum ya Ustaz. Allahu barik fiki Ibu. Allah alam bisab di situ umum Ibu ya. Ayatnya umum innalladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami ya, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Innalladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina saufa nuslihim nar. Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzukul adab. Setiap kali kulit mereka itu apa namanya matang, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab yang pedih. Di situ sifatnya umum, kafir dalam semua jenisnya yang mereka menolak beriman kepada Allah dan mereka ingkar kepada Quran, ancamannya neraka berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik itu ahlul kitab ataupun orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, fi nari jahannam. Baik dari jenis ahlul kitab ataupun dari jenis musyrikin, mereka semua adalah fi nari jahannam khalidina fiha. Di neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah. Merekalah seburuk-buruk makhluk. Allah alam bissawab. Baik, alhamdulillah para pemirsa Niaga TV, kita sudah sampai di akhir pertemuan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, baik itu puasa, qiraatul Quran, salat tarawih, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah untuk sungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.